cintamu kasih membuat harum namaku. Mata cintamu kasih merambah cara hidupku. Karena kamu duhai kekasih, hatiku terbuka kini. Mata cintamu kasih penerang jalan hidupku. Mata cintamu kasih cintamu kasih membuat harum namaku. Mata cintamu kasih kasih.